lanjutkan pembahasan mansubatul asma, ismi-ismi di nasab. Ada 12 ismi dari mu'alif. Kita telah melewati 7. Membacakan penjelasan mu'alif 7 macam jenis mansubatul asma. Sekarang yang ke-8. Qala mu'alif rahimahullahu taala al-mustathna. Ke-8 al-mustathna. Makna mustathna huwa ismun yudzkaru ba'da adati min adawatil istithna fa yukhalifu fil hukmi hukm al-mustathna minhu. Yaitu isim disebutkan setelah ada dari adawatil alat dari alat-alat istitsna dan berbeda hukum dengan hukum mustatsna minhunya. Di mustatsna isim disebutkan setelah alat dari alat-alat istitsna untuk menunjukkan hukumnya berbeda dengan hukum mustatsna minhunya. Misalnya di sini huwa ma dzikra qabl adah, yaitu disebutkan sebelum al adah mustatsna minhunya adalah yang disebutkan sebelum alat istitsna. Ada yang lebih tepat diartikan apa sih sini? Kembali set. Apa? Kembali set. Kenapa? Ada. Ada. Ada tetap. Ada alat-alat. Alat-alat ya. Karena dia ada yang huruf, ada juga yang isim, tidak semuanya huruf. Ada yang huruf-huruf istitsna, sebagian bukan huruf, sebagian isim. Ada juga sebagian fi'il. Ada huruf, ada isim, ada juga fi'il. Alat-alat istitsna ya. Misal contohnya, adal musafiruna illa Muhammadan. Orang-orang yang safar telah kembali kecuali Muhammad. Yang Muhammad ini sebagai mustatsna. Isim disebutkan setelah alat istitsna. Alat istitsna yang mana? Illa. Hukumnya berbeda dengan hukum mustatsna minhu. Mustatsna minhu yang disebutkan sebelum ada istitsna, yaitu al-musafirun. Al-musafirun ini mustatsna minhu. Hukumnya berbeda, apa hukumnya? Ya. Sebelum ada istitsna, hukumnya apa? Telah kembali. Ini Muhammad dia berbeda hukumnya, dia belum kembali. Orang safar semuanya telah kembali kecuali Muhammad. Muhammad belum kembali. Hukum setelah illa berbeda dengan hukum sebelumnya. Najhal auladu illa aliyan. Nilainya anak-anak itu berhasil semuanya. Lulus kecuali Ali. Ali ini mustatsna. Dikecualikan dari hukum sebelumnya, hukum mustatsna min. Mustatsna min berikan hukum apa? Semuanya lulus. Kecuali Ali. Ali tidak lulus. Dia mustatsna, dikecualikan. Dikecualikan dari hukum mustatsna minhu. Sehingga hukumnya berbeda dengan hukum mustatsna minhunya. Wa adawatul istitsna, alat-alat istitsna untuk pengecualian, yaitu illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Alat-alat untuk pengecualian untuk istitsna. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Al-mustathna bi-illa, yang pertama mustathna dengan illa, dengan menggunakan alat istitsna illa. Idza kana al-kalamu taman mujaban. Ada 3 keadaan di sini. Yang pertama, apabila kalamnya jumlahnya adalah yang tam. Tam dzikral mustatsna minhu. Makna tam mustatsna minhunya disebutkan. Mujaban, mujab. Itu musbat. Musbat. Ai lam yataqaddamhu nafyun wala syibhu. Makna mujab musbat, yang tidak didahului oleh nafi, tidak pula yang serupa dengan nafi. Yang serupa dengan nafi yaitu nahyun atau istifham. Nahyun atau istifham. Kalau seperti ini kalamnya, jumlah mufidahnya seperti ini, tam mujab, maka hukum mustatsna bi'illa wajaban nasbu, wajib dinasab. Isim setelah illa harus dinasab, tidak boleh pilihan lain, tidak ada pilihan lain, harus dinasab. Apabila kalamnya tam, kalau mana tam mustatsna minhu disebutkan. Mujab itu musbat, tidak didahului oleh nafi, Tidak pula yang serupa dengan nafi, yaitu nahyun atau istifham, larangan atau pertanyaan. Contohnya, najahat tullabu illa hasanan. Para pelajar semuanya lulus kecuali hasan. Kalam di sini tam. Kenapa dengan tam? Mustatsna minhu disebutkan. Mustatsna minhunya mana? At-tullabu. Para pelajar. Ini mustatsna minhu. Dan di sini juga mujab. Kenapa mujab? Tidak didahului nafi, tidak didahului nahyun, larangan, tidak juga didahului oleh istifham. Sehingga kalam di sini apa? Tam mujab. Maka mustatsnanya wajib nasab. Mustatsna setelah illa wajib nasab. Illa hasanan. Tidak boleh illa hasanun. Nah, harus dinasab. Contoh yang lainnya, raja'an talamidu illa waladaini. Murid-murid itu semuanya telah kembali kecuali dua anak, dua murid kembali. Di sini juga kalamnya tam. Kenapa tam? Karena mustatsna minhu disebutkan. Mana mustatsna minhunya? Alamin. Dan juga mujab. Kenapa mujab? Tidak dahului nafi, tidak juga yang serupa dengan nafi, yaitu nahyun istifham tidak ada, sehingga wajib dinasab mustatsnanya illa waladayn. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, idza kana al-kalamu tamman manfiyan, apabila kalamnya tam sempurna, yaitu disebutkan mustatsna minhunya, manfi didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, maka hukumnya jaza nasbul itba', boleh nasab, boleh juga itba', mengikut mengikut mustatsna minhunya. Sebagai badal misalnya itba'. Contohnya, ma najhat tullabu illa hasanan, illa hasanun. Nah, bisa dua. Bisa illa hasanan, bisa illa hasanun. Boleh nasab sebagai mustatsna, boleh juga apa? Itba', dirafa', mengikuti mustatsna minhunya sebagai badal. Badal dari tullab. Ma najhat tullabu illa hasanun. Ma raja'a talamidhu illa waladaini waladani. Bisa dua-duanya. Illa waladaini sebagai mustatsna. Illa waladani sebagai apa? Badal. Badal dari mustatsna minhu. Itba' mengikuti mustatsna minhu. Apa itu? Ya, mana fi? Ini keadaan yang kedua. Apabila kalamnya tam manfi disebutkan mustatsna minhunya dan manfi didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, maka keadaan mustatsna setelah illa bisa dua. Bisa nasab, bisa itba'. Itba' mengikuti i'rab mustatsna minhunya sebagai badal. Keadaan yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisan, jika kalamnya naqis. Naqis kebalikan tam, ya toh, tidak disebutkan mustatsna minhunya. Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Ala hasabil awamil, maka i'rabnya i'rab mustatsna setelah illa sesuai dengan amilnya. Sesuai amil sebelum illa. Jika sebelum illa membutuhkan marfu, maka setelah illa di rafa. Jika sebelum illa membutuhkan mansub, maka di nasab. Jika sebelum illa membutuhkan majrur, maka di jar. Dan jika kalamnya naqis tidak disebutkan mustatsna minhunya. Dinamakan juga istitsna apa mufarrad. Istitsna mufarrad karena yang sebelum illa fokus beramal nih. Beramal pada isim setelah illa. Contohnya ma najah illa hasanun, tidak ada yang berhasil yang lulus kecuali hasan. Mana jaha? Ini apa kalam apa? Naqis. Tidak disebutkan mustatsna minhunya. Butuh apa mana jaha? Fa'il. Butuh fa'il. Maka setelahnya sebagai fa'il illa hasanun. Hasan sebagai apa? Fa'il. Ma marartu illa birajulin. Ma marartu butuh apa? Maf'ul bih, nah, jar majrur. dari segi maknanya sebagai maf'ul bih. Maka disebutkan illa birajulin majrur. Sebagai maf'ul bih dari segi makna sebagai maf'ul bih, dari segi i'rab sebagai majrur. Dalam apa huruf jar. Sayyidina Muhammad ma mar, apa yang mana? Yang birajulin bisa diganti Muhammadan. Bi Muhammadin harus atau langsung yang kedua penggunaan fi'il marra seringnya menggunakan huruf jir. Penggunaan fi'il marra lazim. Lazim. Fi'il lazim. Muta'addi dengan huruf jir. Dari segi makna muta'addi. Melewati laki-laki. Termasukkan jir. Dari segi i'rab di i'rab majrur. Dari segi makna dia sebagai maf'ul bih. Dari segi makna sebagai maf'ul bih. Nilainya misalnya ma akramtu illa zaidan, tidak ada yang aku muliakan kecuali zaid. Ma akramtu butuh apa? Itu maf'ul bih. Nah, maka yang setelah illa sebagai maf'ul bih. Nah, apa sebagai maf'ul bih ini jika kalamnya apa? Naqis. Jika kalamnya naqis maka i'rab setelah illa sesuai amil sebelumnya. Dia butuh apa? Dia butuh fa'il sebagai fa'il marfu. Sebelumnya butuh maf'ul bih, setelah illa mansub sebagai maf'ul bih. Sebelum illa butuh jar majrur maka dia majrur. Tergantung amil sebelum illa. Makhraja illa Muhammad. Nah, butuh fa'il kan? Makhraja butuh fa'il. Maka setelah illa sebagai fa'il. Karena tidak disebutkan mustatsna min huni. Nah, ini tiga keadaan mustatsna setelah illa. Yang pertama, jika kalamnya tam mujab, tam itu disebutkan mustatsna minhunya mujab, tidak dahulunya nafi, tidak pula yang serupa dengan nafi, yaitu nahyun, larangan atau istifham. Maka mustatsna yang wajib dinasab. Mustatsna setelah illa wajib dinasab. Yang kedua, apabila kalamnya tam manfi. Tam manfi, tam disebutkan mustatsna minhunya manfi, didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi. Maka i'rabnya boleh dua, boleh nasab. Alal istitsna sebagai mustatsna, boleh juga itsba' mengikuti i'rabnya mustatsna minhu sebagai badal. Mengikuti i'rabnya mustatsna minhunya. Yang ketiga, bila kalamnya naqis, tidak disebutkan mustatsna minhunya. Maka isim setelah illa i'rabnya sesuai dengan amil sebelum illa. Jika amil sebelum illa butuh marfu maka dia marfu misalnya sebagai fa'il. Kalau sebelum illa butuh mansub maf'ul bih maka dia mansub sebagai maf'ul bih. Sebelum illa amilnya butuh majrur maka dia majrur. Bima marartu illa birajulin. Ini hukum mustatsna dengan illa. Ada yang jelas? Apa itu? Apa? Alat-alat istifna. Kalau diartikan saya pengecualian semuanya. Untuk pengecualian, kecuali qawmal qawmu illa zaidan. Qawm semuanya berdiri kecuali zaid. Qawmal qawmu ghaira zaidin. Qawm berdiri semuanya kecuali zaid. Qawmal qawmu siwa zaidin. Khala zaidin, ada zaidin, hasha zaidin. Diartikan sama. Penjalan. Kecuali zaid. Istitna. Ada lagi yang jelas? Apa itu? Itu ketika huruf menjadi hilang dan huruf asal kembali ke asal. atau dia wajib disebutkan dituliskan itu misalnya najah Muhammad illa Hasan atau boleh najah illa Hasan najah seringnya kalau nakis biasa manfi yang namanya nakis seringnya apa manfi penggunaannya dia manfi. Saya mana jaha ilah hasan. Kalau najaha ilah hasan belum ada penggunaan, belum pernah baca. Yang nakis biasanya penggunaannya beda manfi, kalamnya manfi. Ada lagi yang lain belum jelas? Jelas semua? Nah, dikumpul PR-nya. Baru seru juga lu PR, gue pun enggak ngasih, gue pun harus harga dulu.